meskipun sebenarnya ada. Apakah semua hanyalah permainan saja, ataukah diriku yang tak merasakan berbeda? Kadang seperti mimpi datang merasuki, merubah semua jadi nyata. Akulah segala, aku memang ada di saat kau mungkin terluka. Jangan pernah coba kau buatku marah, mendekat dan hadapilah.